Ferdi Siregar. Alhamdulillah atas izin Allah di kesempatan hari ini kita silaturahmi dengan AA. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya AA, sehat AA? Alhamdulillah banyak sekali tugas ini. Ternyata diam di rumah, undangan ceramahnya dari pagi sampai sekarang nggak ada berhentinya. Masya Allah. Mudah-mudahan AA sehat selalu ya, ya. Amin, amin. Dan kami juga ingin menyapa Direktur Utama DT Peduli, Bapak Ruli Asana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum, AA. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai acara silaturahmi ini, kita sama-sama perdengarkan murotal dari Ustaz Maulana. Pada operator kami persilakan. Baik, alhamdulillah karena ada beberapa hal, sebenarnya langsung saja untuk kajian dan silaturahmi dari AA dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman, punten kak. Kita awali dengan sama-sama mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mana yang bahaya? Ujian kepahitan atau ujian kesenangan. Yang bahaya itu adalah segala urusan yang membuat lalai dari Allah. Antara ujian kepahitan dan kesenangan, Al-Anbiya ayat 53-35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa nafsin akan merasakan maut dan kami akan menguji dengan kepahitan, Allah memberikan kepahitan dan kesenangan sebagai fitnah ujian dan kepada kamilah kamu kembali. Jadi wabah ini sering dianggap bahaya, padahal ada yang lebih bahaya yaitu ujian kelapangan. Karena dalam kelapangan orang sering lebih mudah lupa lalai kepada Allah. Dalam kesulitan lebih banyak ingat kepada Allah. Nah yang Allah sukai dari semua ini adalah kita jadi dekat dengan Allah. Naik pesawat saja, kalau pesawat itu enak, lancar, biasanya orang tidur, pulas, nyenyak saja, nonton video, dengar lagu. Tapi ketika ada turbulence, ada goncangan, nah, satu pesawat itu jadi banyak zikir. Berlindung, ya Allah, ya Allah. Nah, sebetulnya wabah ini bagian dari karunia Allah. Karena dengan wabah ini sekarang banyak yang lebih bersungguh-sungguh meminta perlindungan Allah dibanding sebelumnya. Kita bisa serius sekarang menyempurnakan syariat, takut oleh virus, dan kita minta pertolongan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah. Ini sebetulnya yang Allah sukai. Banyaknya di antara kita menganggap saat ini ujiannya berat. Sebetulnya yang lebih berat itu adalah ketika kita diberikan ujian kelapangan, kemudahan, rezeki leluasa, jangan susah-susah ingat ke Allah. Sholat kurang khusyuk, sisa waktu, ngaji juga sisa-sisa saja. Lebih banyak waktu kita dipakai, karunia Allah ini dipakai yang kurang maksimal kepada Allahnya. Sekarang kita oleh Allah disempitkan berada di rumah, bisa bersama keluarga, kita bisa dengan kesempitan ini bisa ngaji bersama, sholat bersama, kita cari ilmu bersama, yang sebelumnya susah kumpul, nah sekarang dimudahkan oleh Allah untuk kumpul. Wah, tapi rezeki saya berkurang? Enggak lah, setiap orang udah ada rezekinya masing-masing. ada kalanya dibuka, ditahan, diambil sesuka Allah saja. Jangan sibuk memikirkan yang gak ada, yang ada juga masih sangat banyak. Oleh karena itu, ini wabah ini disabarin atau disyukurin. Nah, karena hidup ini ujian, ujian itu ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Yang lulus itu adalah yang benar menyikapi. Jadi kalau orang gagal itu bukan karena soal, orang gagal itu karena salah jawabannya sehingga dia tidak lulus. Nah, jawaban apa sih yang paling Allah inginkan? Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Kan dalilnya begini. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian kecuali mu'min. Inna asabathu syarra'u syakara. Dia diberikan karunia, dia menjawabnya dengan syukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Wa idza asabathu darra'u sabar. Dan ketika ditimpa oleh Allah kemudaratan, dia sabar. Maka itu pun fakana khairullah. Itu pun baik baginya. Maka sebetulnya dalam situasi seperti ini, yang harus kita waspadai adalah kurangnya syukur dan kurangnya sabar. Jadi yang berbahaya bagi kita itu sebetulnya bukan virusnya. Yang berbahaya bagi kita adalah kurangnya kesabaran kalau sedang diuji wabah begini. Bagaimana supaya sabar? Sabar itu ada pada bulan pertama. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita ingin mengetahui kesabaran seseorang, bulan pertama itu lari kemana pikirannya, lari kemana hatinya, lari kemana lisannya, lari kemana tubuhnya. Kalau larinya ke Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Orang yang kembali ke Allah yakin. Seperti apa kembali ke Allah yakin? Ketika musibah terjadi, At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak satu pun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk di hatinya. Jadi, oh ini virus ciptaan Allah. Virus ini selalu bertasbih kepada Allah. Virus itu tidak membawa bahaya kecuali dengan izin Allah. Virus itu tidak bisa mematikan siapapun kecuali orang yang sudah ditakdirkan wafat pada waktunya, dicabut oleh malaikat maut atas perintah Allah. Boleh jadi syariatnya lewat sakit dengan adanya virus ini, tapi virus tidak bisa mematikan. Satu-satunya yang bisa melindungi kita adalah Allah, dan wabah ini pun bisa hilang hanya dengan izin Allah. Allah saja terus. Jadi setiap mendengar apa-apa, Allah, Allah, Allah. Siapa nih yang bisa melindungi kita? Apakah cuci tangan? Oh, cuci tangan itu amal soleh. Apakah diam di rumah? Diam di rumah itu amal soleh. Apakah kita sholat ibadah? Iya, itu amal soleh. Yang melindungi kita ya Allah. Ikhtiar yang kita lakukan adalah amal soleh. Jadi, dia lebih sibuk dengan Allah nih, daripada dengan berita COVID, dengan virus, dengan social atau physical distancing, dengan kematian-kematian, dengan Allah terus. Setiap yang meninggal ini hamba Allah, diwafatkan oleh Allah, dicabut nyawanya oleh malaikat pada waktu yang sudah ditetapkan, di tempat yang ditentukan. Terus kepada Allah, kepada Allah. Rezeki terjadi PHK semuanya, pasti ada rezekinya. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan tanpa rezekinya. Ada yang dibuka, ada yang ditahan, ada yang saatnya diambil. Jadi berita apapun hanya menyambungkan ke Allah. Dia yakin semuanya sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan yang bisa menghilangkan ini pun Allah juga. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin. Fala kasyifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menurunkan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi ma yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim, dan Dia berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Dialah Allah yang ghafurur rahim. Jadi orang sabar itu adalah orang yang tidak bisa berpaling pikirannya dari Allah, lisannya dari Allah, tidak bisa berpaling, hatinya tidak akan berpaling dari Allah. Nah, orang akan melihatnya sabar karena dia selalu zikrullah, maka Allah menurunkan sakinah di hatinya, Allah menurunkan pikiran yahdi qalbah, menurunkan petunjuk di hatinya, seperti orang ujian lah, kalau dikasih jawaban pasti lebih enteng, ya kan? Nah, yakin juga bahwa semua ini ada akhirnya, yakin bahwa ujian ini pasti baik, yakin bahwa semua ujian ini sudah diukur oleh Allah, dan kita harus tobat karena boleh jadi kepahitan ini menimpa karena dosa. Jadi istighfar yang banyak, yang disebut 5 at, 1, tekad yang kuat dan bulat untuk selalu dekat dengan Allah, itu yang pertama. Karena Allah tahu tekad, tidak ada yang dekat dengan Allah kecuali orang yang memang bertekad dekat dengan Allah. Kalau hanya sekedar ibadah, tidak semua orang dengan sholatnya ingin dekat dengan Allah. Kemudian berbanyak tobat, karena bala menimpa karena maksiat, dosa, dan bala diangkat karena tobat. Inilah saatnya kita istighfar yang banyak, air mata tobat, karena kita akan dihargai orang lain, karena Allah menutupi aib kita, Allah sedang menutupi dosa dan maksiat kita, dan semua itu jadi ancaman bagi kita. Dibanding virus yang mengancam kita, ya pasti dosa kita. Nah, 3, jauhi maksiat, jauh. Mata juga hindari dari yang dosa, sia-sia. Telinga juga menghindar dari omongan yang tidak perlu. Mata nggak usah kebanyakan baca WA, nggak usah banyak kebanyakan baca berita. Ah, mending baca Quran atau baca hal-hal yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Mulut juga jauhi maksiat, kurangin ngobrol. Sau mulut ini sekarang nggak usahlah segala dibahas. COVID ini udah terlalu banyak yang bahas dan kita udah bukan ahlinya dan tidak selesai dengan kita bahas. Sesekali boleh, tapi lah mendingan wirid, istighfar, sholawat, tilawah Quran, murojaah, tadarus, dah itu aja lah. Kurangi ngobrol kecuali yang manfaat. Kemudian jauhi maksiat, yang keempat tingkatan taat. Pol. Berbanyak sujud, karena sujud itu saat kita paling dekat dengan Allah. Sholatnya dibanyakin. Ada waktu ambil wudhu, sholat. Sholat apa? Sholat mutlak. Sholat syukrul wudhu. Sholat untuk minta ampunan kepada Allah. Ada waktu sholat lagi. Bikin musola di rumah, berbanyak sujud. Masya Allah. Tidak ada orang yang dekat dengan Allah yang susah sujud. Orang yang makin dekat dengan Allah itu salah satu cirinya adalah rindu sujud dan betah sujud, serta nikmat sujud. Orang yang kurang dekat dengan Allah malas sujud. Ya, ring. Kalaupun sujud seperti yang kejeduk. Berusaha menghindar aja dari sholat itu. Tidak betah sholat itu. Pengennya cepat aja. Tidak ada kerinduan sujud. Nah, kalau ingin ditolong Allah, tingkatkan taat itu sujud. Baca Quran yang banyak, dinikmati ada waktu Quran sambil minta keberkahannya kepada Allah dan minta supaya pahalanya juga dialirkan kepada orang tua kita. Dan ada yang terakhir nih yang paling top di bulan Ramadan sesudah yang lain, yaitu wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Nah, ini saatnya nih zakat segera dihitung, bayar lebih cepat mal ya, bukan zakat fitrah, zakat mal. Kemudian ayo hitung berapa uang kita yang mau kita sedekahkan. Mumpung orang pada perlu, apalagi di Indonesia wah berat. Ayo jangan ragu-ragu, keluarkan. Karena sekaranglah saatnya rezeki yang dalam catatan itu berubah menjadi rezeki kita betulan. Karena rezeki yang betulan itu yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Sehingga Ramadan ini seharusnya, kalau Rasulullah kan seperti angin, sedekah itu ringan-ringan. Diidentifikasi saudara-saudara di Indonesia yang fakir, yang susah, ya, tetangga-tetangga di kampung kita yang dalam kesulitan, dilacak informasinya, kirim, kirim. Beras, sembako, sebulan, dua bulan, tiga bulan, tiap bulan. Nggak akan berkurang harta. Justru kita bahagia daripada cuma ada tabungan, catatan, lihat tidak, make tidak, megang tidak, hanya catatan-catatan jarang dilihat. Dan kita mati juga kita tidak bisa membawanya. Tapi kalau kita sekarang sedekah, terutama sembako, dan perlengkapan-perlengkapan berbuat baik, wah inilah. Begitulah limaat, saudara-saudaraku sekalian. Tekad kuat, bulat, untuk selalu menjadi hamba yang disayang Allah. Kemudian perbanyak tobat. Yang kedua, terus istighfar. Yang banyak Rasulullah saja tanpa dosa 100 kali. Masa kita yang berlumur aib dan dosa ini sedikit sekali. Orang yang tidak tobat itulah manusia zolim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan yang ketiga, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Dan yang kelima, tebar manfaat, ya. Sebentar. Rupanya karena dari tadi siaran terus, harus sambil ngecas, seorang operator diisi ya. Harus nyambungkan lagi nih, ada sedikit kabel yang harus disambung. Sebentar ya, punten. Lanjut sebentar. Baik sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu AA melanjutkan kembali tausiahnya, kami persilahkan kepada Pak Direktur Utama DT Peduli, Pak Haji Ruli Asana, menyampaikan atau memperkenalkan mengenai lembaga DT Peduli. Silakan Pak Haji. Pak Haji. Dan kami juga informasikan bagi sahabat-sahabat jamaah kajian online dimanapun berada yang ingin turut serta bertanya terkait dari yang nanti akan saya sampaikan, dipersilakan untuk komen di Zoom via chat ataupun di layanan peduli. Silakan lakukan komen untuk bertanya terhadap materi yang nanti ataupun di layanan streaming YouTube-nya DT Peduli. Dipersilakan. Namun sebelum kita melanjutkan kembali bahasannya bersama AA, kami persilahkan mengundang Direktur Utama DT Peduli, Bapak Haji Ruli Asana. Assalamualaikum Pak Haji. Dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Saya ingin menyapa juga ada dari Qatar, Bapak Saiful Rahman. Kemudian ada dari Oman, Bapak Budi Suwardoyo. Kemudian ada dari Kuwait, Bapak Budi Untoro. Dari Uni Emirat Arab, ada Bapak Setio Pamungkas, dan Saudi Arabia, Bapak Ferdi Siregar. Alhamdulillah, hirobil amin, di kesempatan malam ini, waktu Indonesia bisa silaturahmi, walaupun tiap via Zoom, tapi mudah-mudahan esensinya bisa dapat. Namun sebelum itu, akan ada video dari DT Peduli, dipersilakan operator. Hari ini kita diuji akan kebebasan yang selama ini kehadirannya tak dimanfaatkan. Hari ini kita diuji dengan rasa sempit yang selama ini lapangnya jarang disyukuri. Hari ini kita diuji keserakahan, ketakutan, kelaparan, dan ditinggalkan orang tercinta. Namun kami temukan menang atas ujian ini. Mereka adalah yang masih peduli kepada yang lain, meski dirinya dalam situasi pelik. berterima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam Indonesia Peduli Cegah COVID-19. Hingga detik ini, angka donasi dan penerimaan manfaat kian melaju mengejar jeritan masyarakat. Mereka adalah nyawa yang Anda bantu kelangsungan hidupnya. Tangis haru, ucap syukur berbisik lirih di antara doa untuk Anda. Semoga Allah membalas kebaikan dan melindungi para donatur dari bala dan musibah. Hari ini kita menjadi saksi deretan fungsionaris berjuang di luar yang suatu hari memanggil nama Anda bahwa alat tempur mereka adalah buah dari dharmanya. Hari ini kita menjadi saksi keluarga kecil berjuang di bawah atap mereka. Bukan tak ada daya, tapi mereka berjuang meringankan beban tenaga kesehatan. Dan tiap doa dan ibadah mereka di sana mengalirlah pahala untuk Anda. Ada raja, ada pedagang, ada raja. Terima kasih banyak pada para donatur DT Peduli yang telah memberikan kami berupa banyak-banyak terima kasih atas bantuan dari para donatur DT Peduli. Terima kasih atas bantuannya dari DT Peduli. Banyak terima kasih kepada para donatur dari DT Peduli. Banyak terima kasih atas bantuannya. Dan insya Allah barang yang dititipkan kami akan sampaikan kepada para petugas yang ada. Alhamdulillah beramin. Alhamdulillah A sudah bergabung kembali bersama kita semuanya. Dipersilakan A untuk melanjutkan kembali. Mohon maaf Pak, suaranya masih di unmute. Ya, kita ngobrol sambil kita kajian tauhid, sambil kita sampaikan tukar pengalaman dengan berbagai negara ya. Jangan satu arah supaya A juga dapat ilmu masukan. Prinsipnya ilmu tauhid tadi adalah bahwa jangan menganggap wabah ini lebih berat daripada ujian ketika kita diberi kesenangan. Karena yang lebih membahayakan dan melalaikan itu adalah kelapangan, kesenangan, kesehatan, kemudahan. Ke Allahnya tuh benar-benar lebih sering basa-basi dan tidak jarang kita mengkhianati Allah dari karunia yang Allah titipkan. Jadi sebetulnya mau wabah, mau tidak wabah, dua-duanya ujian dan dua-duanya harus lulus. Ujian sedang sulit begini adalah kesabaran, ujian ketika kelapangan, jawabannya adalah syukur. Sukses itu orang bersyukur. Silakan dari mana dulu nih yang akan nyapa? Baik, sebagai informasi ada ya ada saudara kita dari Qatar, Bapak Saipur Rahman. Iya tuh. Kita ngobrol dulu. Kemudian saya ada satu arah. Ada dari Oman juga, Pak. Satu Bapak Budi Suwardoyo. Satu per satu, Dek. Boleh, A. Kita akan sapa terlebih dahulu dari Qatar mungkin, A, ya. Insya Allah dari Qatar, ya. Ada Bapak Saipur Rahman. Alhamdulillah sudah bergabung di sini, A. Assalamualaikum, Pak Saipur Rahman. Apa kabar? Assalamualaikum, A. Alhamdulillah. Apa kabar, A? Alhamdulillah. Gimana keadaan Qatar? Alhamdulillah, di sini mungkin sama juga dengan negara kita dan wabah sama kondisinya. Kita juga di sini lebih ketat oleh pemerintah. Masjid sudah ditutup sudah bulan yang lalu, lebih dari satu bulan yang lalu semua masjid ditutup. Kecuali baru kemarin di awal Ramadan, Raja Pak A di kota di Doha dipakai buat perawat, tapi dibatasi hanya di Masjidil Haram. Masya Allah, keluarga sehat semua. Ada berapa warga Qatar yang gabung nih sekarang nih ya? Belum ketahuan ini ya. Kurang ketahuan ya, ini ada 186 nih yang saat ini gabung dari semua teman-teman. Baik, ada yang mau ditanyakan dari Qatar tidak? Ada tadi ada pertanyaan titipan dari teman. Singkat aja tadi yang mengenai pesan terakhir AA itu bahwa wabah ini bisa bisa jadi bahayanya lebih, tidak lebih dari ujian kesenangan yang kita miliki. Iya, kesenangan tuh jauh lebih bahaya. Sedikit yang lulus dengan ujian kesenangan, lebih banyak yang lulus dengan ujian kesusahan. Kesenangan itu melalaikan sekali, lupa kita ke Allah. Hanya seoleh-seoleh saja. Ya, ilustrasinya itu di dalam pesawat itu. Jarang yang di pesawat itu sibuk tadarus, sibuk wirid, ada. Tapi tidak sebanding dengan yang lalainya. Tapi ketika pesawat berguncang, semuanya wirid itu ya enggak? Zikir, doa, menyebut nama Allah. Dan pasti guncangan itu lebih sedikit dibanding enaknya. Kan kesusahan itu bisyai sedikit. Ujian hidup itu kan bisyai sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Nah, jadi waspadalah dengan kelapangan. Nah, itu yang lebih bahaya. Dengan wabah ini meninggal bisa syahid, ya enggak? Dalam lapang mau syahid susah. Ya, baik. Terima kasih, Qatar. Ya, Regube. Terima kasih, Qatar. Insyaallah. Untuk yang selanjutnya dari Oman ada Bapak Budi Suwardoyo. Dipersilakan Pak Budi. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Insyaallah udah lama enggak jumpaan langsung nih. Mana Pak Budi enggak ada gambarnya nih? Ada. Oh, ini ada. Masuk Pak Budi. Waduh. Jazakumullah khairan, Pak, sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kami yang ada di Timur Tengah, Ustaz. Waduh, walaupun low bed betul ini. Dikeder dari subuh. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga kesehatan A dan keluarga. Amin. Allah berikan kekuatan, keberkahan, semoga insyaallah. Ini dari mana sekarang teh di mana nih? Ini di Oman, Turki. Bukan, background-nya belum diganti tuh, Pak. Di Oman itu. Gimana keadaan Oman sekarang? Alhamdulillah, tapi ya sama seperti negara lain, beberapa daerah juga melaksanakan PSBB, jadi ada beberapa yang sudah diketatkan lah, hubungan sosial antar warga. Jadi kami hanya boleh keluar untuk membeli makanan pokok, gitu ya. Untuk beberapa wilayah tertentu lebih ketat lagi, gitu. Bahkan kami kalau ke kantor pun sekarang harus bawa surat, gitu. Kalau di tengah jalan ada polisi, ya kami harus berikan surat itu, gitu, Pak. Waduh, kalau bagaimana? Tidak surat, bagaimana? Harus minta ke atasan, ke supervisor. Ya, kalau tidak ada surat, bagaimana? Ditangkap, didenda? Biasanya suruh pulang ke rumah. Jadi kita juga udah kerja dari rumah, work from home. Sudah hampir sebulan ini, ya. Kerja dari rumah, insya Allah. Berapa banyak sekarang di sana, di Qatar, yang sakit bertambah atau tidak? Di Oman setiap hari masih bertambah, tapi masih kisaran 100 orang. Jadi total sekarang itu yang positif sekitar 1.900. Yang sudah sembuh sekitar 300 orang. Dan yang wafat 10 orang. Tapi yang dalam karantin sekitar 6.000 orang, Kak. Mudah-mudahan, mohon doanya, semoga makin berkurang yang terkena virus ini. Mohon doa juga semoga wabah ini segera diangkat Allah. Amin. Apa hikmahnya yang bisa diambil? Hikmahnya kalau dari saya pribadi, setelah sholat berjamaah di rumah, biasanya kami jadi sering ngopi-ngopi nih, ya. Yang keluarga ngopi-ngopi ini ngobrol perihal iman dan ngobrol perihal Islam. Waduh, jadi alhamdulillah, jadi setiap habis sholat, biasanya saya bacakan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab lain kepada anak-anak. Dan alhamdulillah, jadi membuka ruang diskusi gitu. Karena anak-anak juga sekarang sekolah dari rumah, kita orang tua juga kerja dari rumah, jadi alhamdulillah di sela-sela break gitu, jadi ada waktu untuk berbincang tentang agama kita. Apalagi alhamdulillah sekarang udah masuk bulan Ramadan. Dan kita harus siap dengan keberagaman orang rumah, ya. Betul. Jangan sampai konflik. Ingat aja rumusnya halakosa. Jadi biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, orang yang diharamkan tersentuh api neraka itu ada 4. Hayyinin, layyinin, qoribin, sahlin. 1, orang yang hayyin, tenang, ateduh, kalem, ajeg. tidak emosional, tidak mudah tersinggung. Yang kedua, layinin, sopan, santun, kasih sayang. Nah, tidak arogan, tidak kasar. Qoribin, orang yang dekat, akrab, rendah hati, gitu, tawadu, dan sahlin, mudah urusannya. Tidak ribet, tidak berbelit-belit. Nah, ini jadi patokan halakosa ini. Pastikan seisi rumah punya standar akhlak hayyinin, layyinin, qoribin, sahlin. Tenang, sopan santun, akrab, dan mudah ya. Baik, terima kasih perwakilan Oman. Saya kapan ke Oman lagi ya? Benar, ya. Terima kasih. Mohon, Pak Budi. Lanjut. Regu mana nih regusnya? Untuk yang selanjutnya dari Kuwait, Bapak Budi Kuntoro. Pak Budi Kuntoro, mana Pak Budi masuk? Loh, barusan Budi Suwardoyo, sekarang Budi lagi. Budi Untoro. Ya, yang sekarang Budi Untoro. Mana masuk Pak Budi Untoro? Kedengaran nih suaranya nih. Pak Budi bisa lebih didekatkan lagi supaya suaranya lebih kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar? Kurang jelas nih. Mana Pak Budi? Ini udah dekat tuh, A. Nah, udah masuk? Masuk. Ya, kita dari Kuwait. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Teman-teman ini yang Indonesia juga masih diberi kesehatan semua. Nah, ya kita di Kuwait banyak yang terkena imbas dari lockdown apa karena COVID ini. Pak, imbasnya bagaimana? Imbasnya bagaimana, Pak? Imbasnya banyak saudara-saudara kita yang dirumahkan, ya. Terus yang part-time tidak punya kerjaan, akhirnya tidak dapat tidak punya uang untuk bayar rumah, dan uang atukan pun banyak yang kesulitan. Tabungan nggak ada ya? Gimana, A? Tabungan ada nggak? Banyak yang tidak punya, A. Jadi kita inisiatif dari teman-teman pertama kita dari Ormas kita yang dalam inisiatif untuk menggalang dana. Untuk menyumbang terutama bahan sembako. Akhirnya diikutin dengan KBRI mengikuti dan diaspora juga ikut. Ya alhamdulillah untuk Ormas tahap pertama sudah selesai, sudah menjangkau di provinsi kita sudah selesai dan melebar ke provinsi lain. Dan ini masuk di Ramadan ini kita menggalang untuk dua berkah Ramadan istilahnya kita. Karena biasanya di Ramadan itu kita biasa mengadakan ya yang kita miliki di Kuwait ini salah satunya. Saya hanya satu di Kuwait ini yang ada dan bisa dari khotbah Jumat, tarawih, qiyamul lail, subuh itu selama Ramadan kita pakai penuh. Itu biasanya kita tiap hari itu mengadakan buka bersama ya karena kondisi mengadakan apa memberikan buka bersama untuk kita yang penghasilannya ya. Kurang, kita kirim gitu. Jadi kalau nanti di sana didata banyak yang dalam kesulitan, itu artinya ladang amal terbuka lebar. Nanti Allah yang memberi rezeki kepada saudara-saudara kita, tapi siapa yang ditakdirkan jadi jalan itu yang paling beruntung. Tetap mereka pun ada rezekinya, dalam keadaan sulit juga tetap ada. Nanti Allah akan kirim rezeki lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Maka berbahagialah yang jadi jalan, ya. Memang begini, di Australia juga banyak mahasiswa yang sekarang kuliah tidak, pemasukan tidak ada, tapi ya Allah menggerakkan orang-orang. Nah, yang untung itu yang jadi jalan rezeki bagi orang lain. Baik dengan tenaga, waktu, pikiran, dan harta. Kuwait ini ya, negara kaya tapi rada susah juga sekarang ya. Ya, karena banyak private company jadinya perusahaan-perusahaan swasta juga kesulitan. Dan kita kena jam malam mulai dari jam 4 pagi, 4 sore sampai tidak boleh ada yang keluar sama sekali itu ya. Kalau malam ya seperti kami perawat jadi masih bisa keluar masuk untuk bekerja atau asal banyak korbannya di Kuwait enggak? Sekarang ini total 2.892 hari ini. Trennya masih naik apa sudah datar? Masih naik, naik. Sekarang hari ini yang baru aja 278 new case-nya. Karena kita ini ya, mendatulangkan warga Kuwait yang di luar negeri. Jadinya... Dan ternyata mereka pulang bawa penyakit juga gitu? Ya harus-harus karantina juga, banyak juga ya. Sekarang ini trennya udah... Ini tren ekspatriat karena apa bersosialisasi dengan yang lain. Wah, standar gitu. Satu kamar bisa 8 orang begitu, Pak. Jadi tidak sesuai jadi di situ. Oh, gitu ya. Di sana APD perawat terpenuhi, petugas kesehatan di sana APD-nya? Kalau APD alhamdulillah dari teman-teman di sini juga samping menggalang dana untuk sembako, galang dana untuk APD yang dikirimkan ke Indonesia. Wah, putus nih ya. Terima kasih Mas Budi. Semoga berkah. Silakan ya Mas, matur suwun. Salam ke teman-teman di Kuwait. Suaranya kecil ya. Baik, selanjutnya silakan. Ya, ada pertanyaan, A. Ya, yang keras suaranya Mas, kurang kedengar. Teriak aja, jangan boleh diteketin bertanya, ke telinga, nanti kita. Boleh, yang penting suaranya Mas, jangan dideketin ke hidung dan ke telinga HP-nya. Suaranya silakan. Ini karena imbas, ini kan banyak yang tidak bekerja itu, ah. Terus kalau yang bersedekah, ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan, apa tetapi mereka berkeinginan untuk diperuntukkan bulan Ramadan, dihitung dalam bulan Ramadan. Karena kita pemberiannya saat bulan Ramadan. Terus yang mal apakah juga bisa kita ikutkan di sini untuk pengadaan sembako ini? Ya, ya boleh. Waktu sekarang zakat juga manfaat karena banyak yang menjadi fakir, miskin, ibnu sabil, banyak yang memerlukan dalam situasi seperti ini. Zakat lebih baiknya kita hitung zakat mal kita bayar lebih cepat, lebih banyak dirasakan manfaatnya. Ya. Ya, itu. Kalau yang ininya kan yang apa? Sedahnya sebelum masuk bulan Ramadan apakah dihitung bisa dikategorikan sedekah dalam Ramadan karena dananya saya belanjakan di bulan Ramadan begitu, Pak? Ya, insyaallah kalau dibelanjakan sekarang sesudah azan maghrib kemarin insyaallah dicatatkan sebagai amalan Ramadan. Ya, Allah juga ngertilah ya. Kita dalam keadaan serba kepepet begini. Allah tahu kita ingin pahala Ramadan, wes. Tapi yang penting kita nolong orang kapanpun ya. Juga. Ya, sebelum Ramadan kita sedekah, sesudah Ramadan kita sedekah. Terima kasih. Ya, terima kasih, A. Salam buat teman-teman perawat dan semua yang di sana. Assalamualaikum. Insya Allah, A. Ya, selanjutnya, duh, senang bisa silaturahim dengan berbagai tempat. Silakan. Baik, untuk yang selanjutnya ada sahabat kita dari Uni Emirat Arab, Bapak Setio Pamungkas. Alhamdulillah sudah bergabung, A. Ya. Assalamualaikum, A. Salam, Mas Setio, nih. Iya, A. Mana, lihat sini. Setio. Bagaimana, Kak, kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Mas. Apa kabar? Waduh. Alhamdulillah. Iya. Yang mana ini gambarnya nggak ada, Mas Setio? Atau dirahasiakan? Ya wes lah. Alhamdulillah nih, A. Diberi kesempatan teman-teman di UAE bisa ikut. Jadi nggak hanya di Abu Dhabi nih, insya Allah yang di Dubai juga ikut. Kita di sini alhamdulillah baik. Sudah seperti hampir sama di negara-negara yang lain. A. Udah satu bulan lebih kita kerja dari rumah, work from home. Yang di sekolah juga sama. Anak-anak udah lebih awal malah lebih udah belajar dari rumah dan akan lanjut sampai nanti musim panas. Oh, sampai kapan ini Mas kira-kira Mas? Kalau sekolahnya sendiri sudah diputuskan sampai nanti summer, musim panas. Jadi sampai hari apa, bulan apa, musim panas nggak jelas kan tiap negara beda-beda panasnya Mas. Sekolahnya selesai sampai awal Juli, jadi semua belajar sampai term 3 ini selesai. Kemudian di sini juga penerbangan masih ditutup, A. Jadi baru nanti dibuka insya Allah awal Juli penerbangan. Sekarang sudah ada mulai hanya yang outbound aja, yang untuk yang ingin kembali ke Indonesia atau ke negara yang lain, tapi hanya satu one way saja. Nah, yang untuk airport dibuka untuk umum, untuk ini informasi yang ada sekarang masih tentatif, tapi mungkin sekitar awal Juli. Di sini tidak ada, di sini seperti PSBB juga, terutama kalau yang di Abu Dhabi, jadi kita hanya ada jam, istilahnya jam malam, jadi kalau sebelum puasa dulu jam 8, tutup, jadi semua diharap tinggal di rumah karena akan dilakukan disinfektan. Jadi ruang umum terbuka dibersihkan oleh pemerintah. Kalau di Dubai kemarin sudah dilakukan lockdown karena case-nya meningkat, cuma mungkin minggu depan sudah mulai dibuka kembali, pelan-pelan. Yang dilakukan di sini bertahap, hanya yang bagusnya di sini, tes yang sudah dilakukan sudah hampir 800 ribu. Banyak sekali ya. Yeah. Dan yang terjaring berapa dari 800 ribu itu? 800 ribu sampai hari ini sekitar 9 ribu. 9 ribu. Hanya yang recover sudah hampir 1.800. Yang fatality meninggal kurang dari 70, sekitar 60 sekian. Yeah. Oh, kecil ya syariatnya. Iya. Yeah. Apa hikmahnya? Hikmahnya pertama, kita jadi menyadari bahwa pertama hikmah yang positif, yang lainnya kita sekarang pas di Ramadan ini kita banyak pilihan untuk mengikuti kajian online. Iya. Jadi yang dulu kita susah mengikuti, jadi sekarang lebih mudah, ada banyak pilihannya bagi rekan-rekan. Kemudian hikmah yang lainnya, jadi kita bisa memahami makna tadi yang apa dulu yang Allah berikan, kita bisa kita merasakan saudara-saudara kita yang mungkin di daerah konflik yang mereka dipaksa untuk tinggal di rumah tanpa ada makanan. Kalau kita kan tinggal di rumah masih bisa memilih makanan dan semuanya itu kita bisa merasakan sendiri. Itu yang mungkin kalau kita boleh berpikir ada pelajaran yang kita bisa ambil dari sana gitu, bisa memaknai. Ya. Bukan ada loh Mas, sangat banyak pelajaran ya. Ya. Jadi kalau kita hanya mikirin virus dan sebagainya, ya kita nyusahin diri sendiri. Lebih baik kita cari nilai-nilai yang Allah ajarkan lewat situasi ini. Kan di dalam teori lebah juga gitu, dengan dari Pak Ari Ginandjar, kalau mata lebah katanya ya, dimanapun dia berada yang dicari bunga, walaupun dia ada di tempat sampah. Tapi kalau matanya mata jenis lalat, dimanapun dia akan cari sampah, walaupun dia ada di kebun bunga. Nah, sama, kalau orang beriman mah nyari sesuatu yang berkah, indah, hikmah dibalik semua ini. Tetapi kalau mata dengan kurang iman, aduh semuanya jadi jelek, negatif, susah, dan tidak berubah dengan pikiran itu. Kecuali membuat kita makin tertekan sendiri. Harusnya kalau nasi jadi bubur seperti sekarang ini situasinya, kita sibuk nyari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Daripada mengeluhkan, tidak merubah keadaan, lebih baik nikmati saja. Punten, ada pertanyaan sebentar. Mungkin. Ya. Bagaimana apa yang kita lakukan, kan kondisi sekarang mungkin nggak hanya mewakilin kami yang ada di jauh dari Indonesia, mungkin juga yang jauh dari kampung halaman, dari dengan orang tua. Apakah doa kita cukup di tengah kondisi sekarang? Kan kita pulang juga tidak memungkinkan dan syariatnya tidak, sebaiknya tidak. Nah, satu sisi yang lain kan kita juga khawatir terhadap mereka. Ini ya, satu-satunya yang bisa menjaga orang yang kita cintai ya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Iya. Dan kita datang juga enggak nolong apa-apa, malah bisa bawa penyakit ya. Iya. Jadi selain komunikasi dengan sarana yang sudah disiapkan dan berkualitas komunikasinya tuh ya, tidak asal-asalan, juga itu doa harus dikuatkan ya. Karena doa itu kan bagian yang dapat mengubah satu takdir ke takdir lain yang sudah tertulis oleh Allah dan difasilitasi dengan doa. Jadi kita lebih bisa melindungi secara syariat orang-orang yang kita sayangi dengan doa daripada kehadiran fisik yang bisa jadi kita membawa masalah di perjalanannya dan sebagainya. Emang episodenya begini, Mas. Iya. Baik, terima kasih. Kapan, A? Selamat ke keluarga. Baik, A. Kapan nanti ke Abu Dhabi, A? Oke, ah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, A. Baik, ya. Dan teman-teman. Ya, selanjutnya. Baik, A. Yang terakhir dari Saudi Arabia ada Bapak Ferdi Siregar. Silakan, Pak Ferdi. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mana? Lagi nyari gambarnya nih. Udah ada gambarnya? Udah muncul di sini. Ya, oke, terlacak. Oh, di mana ini? Saudinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik, Kak. Ya sama seperti negara-negara di Middle East lain, ya di sini juga ada lockdown. Saya sudah hampir sebulan juga kerja di rumah. Jadi memang sudah dipersiapkan oleh kantor gitu untuk mulai di supaya karyawan bisa bekerja di rumah. Jadi kita juga nggak bisa keluar sembarangan waktu. Kita hanya dikasih waktu dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore misalnya untuk belanja kebutuhan. Tapi selain itu dilarang kita keluar dan dendanya cukup besar dari pemerintah. Waduh. Ketahuan keluar. Bagaimana perkembangan di Saudi sekarang itu apa? Yang sakit masih meningkat atau sudah menurun atau sudah mulai datar? Ya sekarang masih banyak ya. Kemarin tuh ada yang baru terdeteksi kemarin itu ada sekitar 1.200-an orang. Wow, banyak. Itu per hari itu. Satu hari ya? Satu hari ya, karena memang sejak masif. Pengecekannya masif ya? Ya, karena mereka mulai door to door gitu ceritanya. Jadi banyak kompon-kompon atau kompleks pekerja-pekerja yang didatangi, kemudian langsung dilakukan swab test, sehingga kelihatan melonjak beberapa hari terakhir ini yang deteksi gitu. Karena banyak pekerja-pekerja yang relatif pekerja buruh, pekerja kasar gitu yang mereka share tempat tinggal. Jadi satu kamar bisa bertiga, berlima, 10 orang bahkan. Dan sekarang diperiksa ke sana? Di sekarang satu door to door mereka mulai, pemerintah mulai melakukan pemeriksaan. Jadi sudah banyak sekarang jadinya ya kalau dengan cari begitu. Kalau Indonesia mah tenang karena pemeriksaannya sedikit. Sekarang kabar terakhir sih sekitar 15.000 kasus. Di Saudi tuh. Di Saudi ya. Tapi kemudian ada sekitar 2.000 yang sudah sembuh, yang sudah recover. Kalau korban yang meninggal itu ada sekitar 130-an orang. Di Indonesia mah dokternya aja awal April kemarin sudah 32. 30-an ya. Dan sekarang di Surabaya sekali kena kemarin dapat kiriman 46 dokter dan perawat itu. Waduh. Ya ujiannya begitulah. Kita tahu sendiri ujiannya. Iya. Lalu gimana? Apa ya hikmah yang didapat dan ada yang ditanyakan? Ya alhamdulillah kita merasakan ya ujian ini ya, karena hal-hal mudah, hal-hal simpel yang biasanya bisa kita lakukan seperti belanja gitu sekarang juga sudah agak sulit karena kita nggak boleh keluar dari distrik kita. Kalau keluar dari distrik itu diharuskan mempunyai tasrih surat yang kita bisa apply ke pemerintah, tapi biasanya lebih sering ditolaknya. Jadi kita hanya bisa di distrik kita. Nah kebetulan kalau di distrik itu ada tempat untuk belanja, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak berarti memang kita hanya bisa mengandalkan dari delivery dan semacamnya. Ya Allah, tapi pasti banyak hikmahnya. Baik, ada yang mau ditanyakan kah? Alhamdulillah insya Allah saat ini belum ada, mungkin nanti. Bagus ya. Kucing ini naik-naik terus nih, udah lihat kucing A belum nih? Bus but but. Viral kemarin karena lagi siaran kucingnya naik ya. Baik. Namanya Put. Hah? Namanya Put kucingnya? But karena itunya kakinya seperti pakai sepatu but. Jadi kucing besar ini. Kalau lihat segede gini. Baik, terima kasih ya. Kita akan segera ambil hikmahnya ya. kasih Pak Ferdi Siregar. Sama-sama. Dan kawan-kawan di Saudi. Ya, Bapak Ibu yang baik, jadi selain 5A, tekad yang kuat dan bulat, bahwa semua ini ada dalam genggaman Allah sepenuhnya ya. Pokoknya yang Allah inginkan dari semua ini cuma satu, ya kita makin yakin kepada Allah, makin berlindung, berharapnya hanya dari Allah, takut kepada Allah, cuman itu. Jadi Allah menciptakan beragam kejadian itu ya supaya kita jadi mengakui ketuhanan Allah. Jadi gini nih, kita ini tidak ada daya, hanya Allah yang maha kuasa, la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa kayak gitu bagus. Yang kedua, kita ini jahil, bodoh, dan hanya Allah yang tahu segala-galanya. Bagus. Kita ini fakir, tidak punya apapun, semua yang ada adalah titipan Allah, milik Allah. Dan Allah yang menguasai milik segala-galanya. Yang keempat, yang kita miliki hanyalah dosa, aib, kejelekan. Dan hanya Allah yang kuasa mengampuni semuanya. Makin kita merunduk, makin aduh benar semua milik Allah. Saya nggak tahu apa kecuali bimbingan Allah. Saya tidak ada daya. Nah, makin bagus posisinya. Tapi ketika saya punya, saya bisa, oh segala. Dan Allahnya pun, dia tidak mengerti bahwa Allah mentakdirkan ada wabah ini untuk memperkenalkan, memperjelas kekuasaannya, kehebatannya, kedahsyatannya yang tidak ada bandingannya. Hanya dengan virus saja dunia ini sudah lumpuh semuanya. Semua ketakutan, ya kan? Oh, yang paling perkasa, paling berkuasa, paling kaya, paling populer, enggak. Kelimpungan semua. Semua ilmuwan juga kelimpungan. Nah, sebetulnya kita tidak niat meremehkan manusia, tapi memang begitu adanya. Tekad yang kuat, yang bulat untuk mendekat ke Allah, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Mudah-mudahan ada hikmahnya, saudaraku sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wa ansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan hikmah di balik semua ini. Angkat wabah ini, ya Allah. Gantikan dengan nikmat yakin, nikmat iman, nikmat taat, nikmat hidup manfaat. Lindungi kami dari bala fitnah wal musibah, ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami, orang tua, sahabat-sahabat, dan umat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan timpakan kepada kami bencana akibat dosa dan sesuatu yang tiada sanggup kami memikul. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf nih, memang mudah-mudahan di balik segala keterbatasan ini ada oleh-oleh yang didapat, yaitu ya pada Allah dan kesungguhan mendekat ke Allah dengan 5 A'at. Tekad kuat, berbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatan taat, dan tebar manfaat. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, mohon, mana dibuka aja volume semuanya, bisa mau saling menyapa. Mohon, jasa pemasaran. Ya, mana lagi, buka aja semua itu. Baik, alhamdulillah, jodoh kelahiran kaceron kepada A, dan kita doakan untuk A dan juga keluarga, mudah-mudahan A diberikan kesehatan, keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak mohon sekalian. Ya. A pamit ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semuanya, untuk acara selanjutnya yaitu ada ucapan terima kasih dari Direktur Utama DT Peduli yang alhamdulillah belum menjadi inisiator adanya silaturahmi kajian online dengan berbagai negara. Itu kami persilakan kepada Pak Haji Ruli untuk menyampaikan. Mohon maaf Pak Haji, suaranya masih di unmute. Terima kasih Kang Asyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, para jamaah, rekan-rekan yang saat ini ada di Timur Tengah, salam kenal Pak. Saya Ruli, Direktur Utama DT Peduli, dapat amanah 3 bulan terakhir ini. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Bapak dan Ibu semua, cukup banyak yang hadir ya. Kami di DT Peduli menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak-bapak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, telah menjadi donatur DT Peduli selama ini. Alhamdulillah sudah banyak yang dilakukan, khusus untuk program COVID ini, sudah sampai 111.000 penerima manfaat yang terdata di kami ya. Banyak sekali kami telah menyalurkan berbagai macam proyek PD misalnya untuk puluhan rumah sakit. Kemudian juga kami menyebarkan beberapa sembako di beberapa titik sampai 9.000 paket. Kemudian juga ada makanan, makanan dan vitamin juga untuk petugas kesehatan di rumah sakit sampai 1.500 paket ya. Kemudian penyemprotan disinfektan di awal-awal dulu di masjid-masjid. Juga kita sekarang menyiapkan juga beberapa antiseptic chamber juga disebar. Rumah sakit total yang bisa dilayani kami sebarkan seluruh Indonesia itu sampai di 15 provinsi saat ini. Itu ada 220 rumah sakit, masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Semua ini tentu terselenggara atas partisipasi seluruh donatur termasuk Bapak dan Ibu. Kami juga di khusus untuk Ramadan ini sedang menyiapkan dan sedang berjalan, sudah mulai beberapa hari ini, tebar Quran sampai 15.000 seluruh Indonesia. Kemudian kita juga membuat bingkisan-bingkisan lebaran nanti insya Allah tetap sesuai dengan jadwal awal. Tim kami tetap bekerja walaupun sekarang zamannya WFA, masih ada beberapa yang kami lakukan. Seperti paket lebaran ini sampai 10.000 bungkus gitu. Kemudian juga berkah berbuka puasa seperti tradisi selama ini cukup banyak, hampir 35.000 paket berbuka ini sampai di 27 lokasi titik ya, dan ini akan bertambah terus termasuk juga beberapa paket yang ada di mancanegara yang selama ini sudah menjadi daerah target kami menyalurkan donasi, yaitu di Somalia, di juga di Myanmar, kemudian di Palestina dan di Suriah. Tentu akan sangat bermanfaat mudah-mudahan untuk para penerima manfaat, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Selanjutnya acara ini pembukaan dari kami, akan selalu mendukung Bapak dan Ibu jika ada yang masih bisa kami lakukan lebih baik lagi, mohon disampaikan ya Bapak dan Ibu. Kita akan nanti bertemu lagi di minggu depan. Selama 5 pekan ini akan ada kajian-kajian dari Ustadz yang lain, mungkin sudah pada tahu ya, ada alhamdulillah sudah pada konfirm Ustadz Haikal Hasan, ada berapa lagi ya, ada beberapa ya. Nah, kemudian kami juga berharap nanti Bapak-Bapak juga dan Ibu bisa memberikan komentar, tanggapan, mungkin jika ada potensi kami bisa ikut menggalang dana di sana, di daerah apa, mohon disampaikan ya. Demikian mungkin pengantar aja, salam kenal sekaligus buat Bapak dan Ibu semua di Timur Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ruli Asana selaku Direktur Utama DT Peduli. Dan sebagai informasi, kami ingin mengajak mari menjadi bagian dalam kebaikan program Ramadan Peduli Negeri bersama DT Peduli. Silakan bagi sahabat-sahabat yang berada di luar negeri bisa melakukan transfer donasi melalui Bank BNI Syariah di nomor rekening 07002 70017 atas nama DT Peduli dengan kode SWIFT SJN11DJA. Kemudian dengan nomor rekening Bank BCA 77033316 dengan kode SWIFT ENAIDJA. Alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 118 ataupun di rekening CIMB Niaga Syariah dengan nomor rekening 86003104900 dengan kode SWIFT BNI AIDJA. Dan semoga kebaikan yang Bapak Ibu semuanya berikan menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk transfer konfirmasi donasi bisa di 0817-7900-9700. Baik, alhamdulillah hirobil alamin, tiba di penghujung acara. Kami atas nama seluruh petugas yang alhamdulillah di kesempatan malam ini bisa bersama mengadakan acara kajian online bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan sebagai informasi, insya Allah pada tanggal 2 Mei 2020, kajian ini akan dilaksanakan kembali dengan menghadirkan pemateri Babe Haika. Sekali lagi, atas seluruh panitia yang bertugas pada kesempatan malam hari ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Saya Ahjun, mohon undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.